agama globalisasi ini mohon diamati mulai besok. Saya tidak mengatakan saya anti globalisasi, tapi resikonya kapitalisme global ini adalah merubah negara menjadi tidak lagi negara. Misalnya negara yang negara dulu kan dibikin karena untuk memproteksi rakyatnya. Begitu sekarang kita masuk ke perdagangan global, kapitalisme liberal, maka negara tidak berlaku, kudune mageri malah buka. Dan yang saya paling takutkan adalah keputusan-keputusan pemerintah kita 2 tahun ini betul-betul bukan hanya membuka pintu global untuk masuk ke kampung-kampung Anda. Anda tahu kan sekarang siapa saja di seluruh dunia boleh masuk ke sini. 176 negara penduduknya boleh masuk ke Indonesia tanpa visa, tanpa diperiksa apa-apa. 179 enggak salah Pak ya. Sementara kowe arep nang Selandia Baru kangelan kowe. Diawasi wae kowe. Sejak kamu ke imigrasi aja sudah mulai tidak dipercaya. Aku iki wis 40 tahun mlebu bandara tahu dipercaya. Wis ngambung tanganku pas arep check in, begitu ngarep tiketku ada KTP-nya Cak. Lho, lha kuwi ngono Cak iki rumah sammu sapa Cak? Lah aku to. Lah kok iso takoni KTP-ne iki ngarep. Lah prosedurnya begitu. Nah, mereka tidak mengerti aturan itu untuk apa. Kenapa orang mencari KTP, minta KTP untuk meyakinkan ini orangnya apa? Bukan anak kowe wis yakin kuwi. Kok mosok kowe arep mangan pitik-pitik kon buktekne nek dhewe pitik iki arep. Kowe disuguhi ning warung ayam goreng terus kowe takon kondo nang sing di warung, "Pak, Bu, ini buktinya kalau ini ayam itu apa coba? Mana sertifikasi bahwa ini ayam?" Itu efek dari agama global yang tidak percaya satu sama lain. Anda masuk hotel kalau tidak percaya, harus deposit dulu. Begitu nanti pagi itu kuncinya yang lap-lap itu tidak bisa berlaku lagi karena dicurigai nanti Anda check out tanpa bilang. Kan begitu, pokoknya serba tidak dipercaya. Kabeh sak dunyo ki maling kabeh di mata kebudayaan global. Nah, ternyata itu mempengaruhi apa namanya? Regulasi negara kita. Sekarang siapa saja boleh bikin universitas di Indonesia. Mau orang Jepang, mau orang Amerika, mau orang Israel boleh bikin universitas, bikin restoran, punya tanah di sini boleh. Piye jowo kuwi? Punya rumah boleh, punya properti apapun boleh. Hak milik loh. Berarti kita membuka diri bahwa seluruh Indonesia ini suatu hari akan bukan lagi milik kita. Dan Rasulullah sudah memperingatkan utlubul ilma walau bisin. Rasulullah tahu bahwa besok-besok penduduk itu yang terbesar jumlahnya adalah Tiongkok. Sekarang sudah 1,2 miliar. Kalau Anda jadi presiden Tiongkok, Perdana Menteri Tiongkok, Anda pasti juga berpikir, iki ra cukup negaraku tinggo nampung pendudukku. Iki kudu tak sebar nang sak dunya. Kabeh presiden sapa wae sing iso tak suntik ben gelem nrimo pendudukku. Lah ngono to? Nah sekarang yang sudah masuk ke sini sudah jutaan. Sudah mendirikan bendera Cina segala macam. Betul gak? Nah dan itu pangat malah ngajak kita Indonesia milik gula. Nek ngunu jabutan genderone kuwi. Nek ngunu usiran kuwi wong-wong kuwi. Kan begitu. Malah kita ini bikin OPA kontrak sama Cina. Dipersyarati teknologinya harus dari Cina. Karyawannya dan kulinya juga harus Cina. Dan kita terima. Ini adalah era Kolobendu, di mana Joko Linglung putranya Aji Soko itu akan, Aji Soko ini sanepan, tidak akan saya sebut siapa sebenarnya, itu akan memunculkan yang disebut Petruk dadi Ratu. Ketika Petruk dadi Ratu iki pagrit dirubuh ke kabeh. Sopo wae sama sama ke Indonesia dan diresmikan dan direstui, dipermudah gitu loh. Kalau rakyatnya sendiri dipersukar, tapi kalau orang lain dipermudah, sehingga nanti akan ini semua yang dilakukan kelompok-kelompok di elit itu sebenarnya sedang menabung dendam, kebencian dan permusuhan yang suatu hari akan panen berupa perang saudara di antara kita semua. Perang saudara ini bisa mengerikan dan lebih mengerikan dari 1965 yang Anda tolong dipelajari. 65 itu betapa seremnya bapak-bapakmu biar ngalami ketika Gestapo G30S itu seremnya luar biasa. Dan ini perang saudaranya bisa sampai akan lebih serem dari itu. Nek jarine Ronggo Warsito mengutip Joyoboyo kuingku wong Jawa kari separo, Cino garis sak judul bule, Londo gila gilu, atau diwale wong Jawa garis separo, bule garis sak judul Cino gila gilu. Dan selama ini kita menafsirkannya secara sangat konvensional, wis ora apa-apa ming garis separo kok bisa ugah. Nek misale wong Jawa jumlahe 100 juta berarti isih 50 juta. Ngono ta? Mikire. Alah nek Cina ming garis sak judo ming wong loro ta berarti? Enggak. Enggak gitu. Ada tafsir yang berbeda. Nek sak judo itu berarti ono lanang ono wedok, jumlahnya tidak harus satu dan satu. Tidak harus satu dan satu. Pak Muzamil, kalau Allah mengatakan azwajan itu apa? Inna khalaqnakum apa? Pak Muzamil. Yang judul itu, Pak, yang berpasangan itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Nah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan apa saja itu berjodoh-jodoh. Berjodoh-jodoh. Nah, jodoh itu kan tidak harus satu dan satu. Iya, bukan zaujain. Bukan zaujain. Kalau khalaqallahu zaujain sak jodoh, iya. Itu berarti mek lanang siji wedok siji, wedo siji sing ngangon siji. Yo rapi. Rapi wedo salah jan bocah-bocah iki. Tapi bisa seribu dan seribu, bisa satu juta laki-laki dan satu juta perempuan, bisa toh? Bisa tidak terbatas. Kalau zaujain itu cuma satu dan satu, lanang siji wedok. Nah, kalau azwaj itu lanang dan wedok relatif, bisa jumlahnya berapa saja. Jadi nek Cino garis sak judo, it means could be thousand million or more. Gitu ya. Understand? Ya rakyat sampean. Understand not ten. Asisten Medono. Jadi yang jujak judu ini yang punya masa depan, betul tak? Karena dia bisa beranak pinak. Tapi nek garis separo berarti orang utuh. Wong Jawa garis separo berarti nek separo orang sama anak. Separo itu bisa beberapa makna. Satu, awak nduwur tok karo awak ngisor tok. Mana dia? Nduwur tok karo nisor tok. Piye to lha iso mana to Pak? Utawa wedok tok utawa lanang tok. Lah ya ora iso mana. Mulane njur akhire gelem ora gelem kawin karo Cina, kawin karo Londo. Akhire musnah Jawane. Ini tafsir yang terbaru. Medeni kuwi. Engko nek perang saudara tenan, wong lanang akeh mati, garis paru artine garis wong wedok tok. Akhirnya gelem ora gelem dirabi Cina, dirabi Londo. Gitu loh. Iki medeni nek terjadi tenan. Dan ini perang saudara kalau diterus-terusin. Kalau Jakarta ini tidak dewasa menghadapi 2 Desember, 30 November tadi. Untung dari Jogja, dari mana-mana kita masih terus mengontrol. Kita masih menjadi pemadam kebakaran. Saya masih cukup aktif untuk mijeti gulune. Sehingga terjadi perdamaian-perdamaian sesaat-sesaat seperti itu. Tapi engko nek kesel ya ben welah kobong ya ben kobong kan gitu. Karena Kiai Kanjeng tahu persis selama kami melakukan perjalanan Jawa Timur, Jawa Tengah ini, saya mengolah itu dari jauh. Saya enggak akan ceritakan, tapi yang harus menjadi hikmah bersama pada kita adalah yang dicemaskan beliau tadi bukan hanya polusi alam, tapi polusi mental manusia, polusi intelektual manusia, polusi rohaniah manusia. Itu banyak sekali nanti contoh-contohnya. Wong saiki kalau saya sebut, coba saya sebut satu orang, siapa Mbak? Siap saya tanya ya. Yang sampean apa sampean? Mbak yang merah apa yang ungu? Merah ya. Oke, senengane abang-abang rada. Mbak, syariat Islam itu kasih contoh 3, Pak. Syariat Islam, syariat Allah, syariat Allah aja. Contohnya syariat Allah apa? sholat. Sholat, terus? Puasa. Puasa. Zakat. Zakat, coba ya. Coba, yang laki-laki satu. Nek, kayak mau abang, saya kisah yang putih, kisah yang putih. Kisah yang putih, mas. Eh, mas, tolong mikrofon nih, mas. Ini, mas. Kalau Anda mendengar kata syariat Allah, itu sing giling-giling apa, mas? Teluwe. Satu, rasa syukur. Rasa syukur atas apa yang diberikan Allah. Itu syariat. Apa yang diciptakan Allah, termasuk tanaman, tumbuhan, manusia, okay. Apa yang kita lihat, okay. Lalu kita ingat sama Allah. Ya, jadi syariat Allah itu adalah, kalau ini tadi lingkupnya adalah rukun Islam. Kalau dia sudah alam, ya sudah lebih luas, gitu ya. Jadi lanang wedok abang putih, jadi ada perjodohan pada malam hari ini kalau melihat kelengkapannya, melihat kelengkapan ilmunya ya. Iki sing bagian rumah tangga, rukun Islam, iki sing bagian ombo-ombo di luar rumah kan begitu. Itu perjodohan juga ya, Pak Muzamil ya. Perjodohan juga insya Allah. Perkara dadi ora dadi ya sing rundingan dhewe ya. Ini termasuk polusi, Pak Rektor. Maksud saya orang dipersempit oleh globalisasi ilmu pengetahuan, dan itu sebenarnya adalah westernisasi ilmu pengetahuan. Di ilmu barat itu agama adalah sesuatu yang terpisah dari yang lainnya, dari negara, dari ilmu sosial, dari apa saja. Agama itu dianggap satu rumah tersendiri, padahal agama di dalam Islam adalah sifatnya seluruh kehidupan sejak awal sampai akhir. Dia inherent dan include di dalam apa saja. Orang kencing itu menjalani agama, kan gitu. Pelajaran matematik itu pelajaran agama, kan begitu kalau dalam Islam. Nah, ini karena ini beliau contoh dari orang yang kena sekularisme. Sekularisme itu membedakan iki negara, iki agama, iki demokrasi, iki Islam, dipertentangkan. Itu ilmu barat. Beliau apa secara ini? Ya enggak dong. Islam kok bertentangan dengan demokrasi? Demokrasi ada dalam Islam. Sebagian Islam juga ada dalam demokrasi kan begitu. Di dalam diri wanita ada kejantanan, di dalam diri laki-laki ada kelembutan, benar enggak? Jadi Anda juga punya femininitas sebagai laki-laki dan Anda punya maskulinitas. Nek ora punya ora biyong, kula ketok. Bul sing lanang sing wedok luwih kereng banget sing lanang. Wah, luwih ngono to. Iya to, sing buri-buri iki ya iki. Pengalaman iki. Krompian piar yes. Iki ya teko iki nunggu kursi mesem ya mesem sing lanang wira tau banting-banting piring kok malah sing wedok piar-piar piang prang-prang-prang ya. Ternyata jadi azwaj itu bukan laki-laki dan perempuan. Fenomena yang lain adalah kelelakian dan keperempuanan. Setiap lelaki punya unsur keperempuanan dan setiap perempuan punya unsur kelelakian. Kan begitu. Jadi min dzakari wa unsa, Pak Muzamil. Min dzakari wa unsa. Bukan min mudzakarin wa muannatsin. Apa bedanya, Pak Muzamil? Jadi min dzakarin wa unsa, kalau dzakar itu yang punya dzakar. Yang punya dekat. Unsa? Kalau unsa ya itu unsa itu kan maaf itu tanda kewanitaan. Unsa itu maaf lawannya dekat. Dari situ jadi kata dekat dan unsa menunjuk pada jenis kelamin. Maka dalam Islam jenis kelamin. Jenis kelamin tidak berarti subjek dari yang memiliki kelaminnya. Betul, jenis kelaminnya. Jenis kelamin, jadi unsurnya, faktornya, dimensinya, potensinya, betul enggak? Betul, betul. Nah, gitu. Ini namanya epistemologi tadi, Pak. Ya. Nah, kita selama ini mengartikan laki-laki dan perempuan. Ya. Tidak harus toh. Potensi kelelakian dan potensi kewanitaan. Ya. Makanya antara rektor dan mahasiswa, antara pemerintah dengan rakyat harus ada manajemen dzakarin wa unsa. Harus ada manajemen pada saat apa seorang rektor harus lembut, pada saat mana yang lain rektor harus keras, kan begitu? Ketika Anda demo ke rektor, itu Anda zakat. Ketika Anda approach dengan kelembutan kepada rektor, waktu itu Anda unta, kan begitu? Betul, betul. Ya, gitu. Ya. Nah, manajemen ini tidak dikenal dalam ilmu pengetahuan modern. Dan kita ini ikut ilmu barat masalahnya. Itu teman sekalian. Jadi, kita sekarang sudah mengerti beberapa hal, kita kembali kepada al-alamin tadi, Pak. Pak Muzamil. Iya, iya. Jadi, ini alam ini, saya kira istilah alam itu sendiri ini sudah mengandung ketersambungan antara apa yang ada dengan agama, gitu ya. Dengan agama, alam itu satu kata dengan alamat, satu kata dengan alamat. Jadi alamat itu apa? Identif. Tetengar alamat. Jadi alam itu apa yang ada ini semua bisa dialamkan, tapi bisa tidak dialamkan. Jadi dalam kata alam itu mengandung unsur religiositas sebetulnya. Itu beda dengan barat. Kalau barat kan apa alam ini? Nature. Karena anak tidak percaya adanya Tuhan sana. Nature itu sesuatu yang ada dengan sendirinya. Sedangkan kita menganggap semua ini adalah alam. Apa alam? Tanda adanya Allah. Nah, semua itu alam. Maka kita harus memperlakukan ini semua ya, tidak boleh melanggar yang Allah, gitu ya. Tidak melanggar Allah. Kenapa ini kita sebut alam? Al-alamin itu semuanya. Jadi ini saya kira dalam perkataan alam itu sudah mengandung unsur agama, religiositas. Beda dengan barat. Kalau barat terus nature. Ini paralel dengan kalau Anda mempelajari sosiologi agama, agak serius apa Pak ya? Jadi Islam disebut Islam oleh orientalis dan para ilmuwan barat itu belum 50 tahun. Dulu yang disebut Islam itu tidak ada, yang ada adalah Muhammadanism. Karena di mata orang barat, agama itu bikinan manusia. Mereka tidak kenal wahyu, mereka tidak kenal firman. Jadi dipikir orang Islam ini pengikut Muhammad dalam arti pengikut ajaran Muhammad. Padahal Islam bukan ajaran Muhammad. Islam adalah ajaran Allah yang disampaikan oleh Muhammad. Maka mereka menyebut pengikut Muhammad, Muhammadanis atau Muhammadanism. Sama dengan Kristen, dia pengikut Kristus. Buddha, pengikut Buddha Gautama. Hindu, pengikut dari satu ajaran di daerah Hindustan. Konghucu, pengikut Konghucu. Islam bukan pengikut Muhammad. Dan ini belum lama ilmu ini disadari orang barat. Islam, sunat aja baru belum 30 tahun Pak diakui bahwa sunat itu baik. Kita kan gak tahu Obama sunat apa tidak. Nah ini contoh aja bahwa kita ini sedang mengadopsi metodologi ilmu pengetahuan, bahkan akidah ilmu pengetahuan yang dari dunia global tadi. Dan itu jangan sampai kita telan mentah-mentah di IAIN, karena IAIN punya narasumber yang luar biasa, punya main resources yang namanya Al-Quran. Beda cara pandangnya. Jadi kalau nature itu kita menyebut al-alamin, karena di kata al-alam itu ada dua pihak, yaitu Allah yang menciptakan dan manusia yang menghuni ciptaan itu. Itu ya Pak Muzamil ya? Betul. Nah, ini jadi ada Allah, ada yang selain Allah. Yang selain Allah itu al-alam. Dan selain Allah itu disebut alam karena menjadi tanda adanya Allah. Alam itu adalah tanda. Gitu. Hey, Pak Di, selamat datang Pak Dipur. Ya. Pak Dipur ini kita kenalkan, beliau ini tokoh di daerah Subarjo, Solo, membuat masjid Wasiun Goniun, bahasa Jawanya Wisang Geni. Gitu. Selamat datang Pak Dipur, pasti bawa rokok banyak untuk Kiai Kanjeng. Amin. kita lumayan ini sudah dapat pemahaman mengenai agama globalisasi. Seluruh yang digelisahkan Pak Rektor tadi adalah output dari agama globalisasi itu. Gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita elaborasi secara lebih detail, tapi tetap dengan mengacu kepada dasar-dasar ilmunya ya Pak Muzamil. Saya tetap akan tanya banyak sekali. Okay. Sampai di sini saya mohon kepada Bapak-bapak kalau ada respon, tafadhol. Sebelum kita lanjutkan. Bapak wakil-wakil rektor, Bapak dosen, kalau ada, atau teman saya dari penyelenggara, kalau ada hal-hal yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan, kalau tidak kita switch dulu. Dalam Islam itu, di dalam Al-Quran itu ilmu tentang apa saja kan tersedia Pak. Ilmu bagaimana bikin pengajian supaya lama itu kan ada di Quran. Supaya, kalau makian berapa jam? Jam 4. Itu ilmunya apa? Ilmunya apa? Ayat apa? Ayatnya kalau saya cari, wisak karmu, jubun ayat nanti tak jelas ke hubungannya. Kalau saya tutup botol, kalau malaikat Jibril cetok hubungannya. Jadi misalnya wassama arafaha wa wada'al mizan. Pak, itu kalau disebut wassama arafa dan Allah meninggikan langit, itu termasuk bumi enggak Pak Muzamil? Apa bumi direndahkan, langit ditinggikan? Kan kalimatnya wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Wassama'a rafa'aha dan langit ditinggikan. Ya. Yang saya pertanyakan, ini kan bedanya ilmu barat sama kita. Menurut sampean, ada langit, ada bumi, ataukah ada alam semesta di mana bumi sama langit itu menjadi satu? Satu lingkungan sebenarnya. Betul. Satu lingkungan. Satu lingkungan. Jadi kalau disebut Allah meninggikan langit termasuk bumi, karena bumi ini bagian dari galaksi yang kita sebut langit tadi itu. Betul enggak? Betul, betul. Jadi bumi ini bagian dari langit. Pasangannya langit. Bagian dari, Pak. Iya, bagian. Nah, dari tulang rusuknya. Nek cara lanang wedok tulang rusuknya kan gitu. Iya. Karena jarak kita dari sini ke matahari itu mungkin 1/1 miliar dari jarak antara satu titik bintang dengan titik bintang di sebelahnya. Cuman kita pikir kita ini gede, terus di sana ada lampu-lampu kecil sendir-sendir kan gitu. Padahal seluruhnya satu al-alamin kan gitu. Nah, wawato al-mizan. Pokoknya kalau Anda di acara seperti ini nomor satu bukan apa yang saya omongkan. Yang nomor satu adalah Anda diem-diem, Anda tidak sadar, Anda sedang berlatih keseimbangan. Ini Anda tidak ada sadari, tapi Anda akan jadi jagoan keseimbangan. Uripmu luwe seimbang, karena terbiasa seimbang di sini. Orang ngarani se, orang miring rono se, seimbang, mikirnya seimbang, mentalnya seimbang, atine seimbang. Bahkan muatan-muatan di dalam acara seperti ini selalu seimbang. Ojo mikir tok nganti berlebihan, ini ojo guyon tok nganti berlebihan. Kabeh itu seimbang satu sama lain. Itu juga ilmu kesehatan toh Pak. Ilmu kesehatan kuncinya keseimbangan. Sayur ki baik, ning aja njur mangan sayur tok. Ngerti mboten? Lu ndak dadi doni Kiai Kanjeng. Njur akhire saiki ora iso teko mergo diet bertahun-tahun ora mangan sego karena pikirane sayur ki apik. Akhire mangane sayur tok, akhire serat tok isine. Ginjele ora kuat. Jadi sego ya penting pada takaran tertentu, sayur ya penting pada takaran tertentu, kan gitu. Lombok yang penting pada takaran tertentu, kopi penting pada takaran tertentu. Kapan kopi mengancam lambungmu, kapan tidak, ada ukurannya, ada takarannya. Wassama arafaha wa al-mizan. Jadi ilmu itu cuma satu, yaitu keseimbangan. Nah, Anda bisa tahan lama karena Anda berada pada posisi seimbang. Jiwa raga Anda, pikiran dan hati Anda. Sebenarnya itu yang Anda alami, teman-teman sekalian. Gitu ya. Nah, supaya seimbang, sekarang kita sudah mikirnya sudah lumayan nih Pak Rektor. Ini tadi sudah setengah jam lebih mikir temenan. Iki njur lulus, orang lulus ke sekolah, harus lulus bengi ya. Ini saya makin banyak ketemu-ketemu apa yang akan harus kita ketahui pada malam hari ini. Misalnya nanti kita ngomong lho, nek saiki arep memelihara lingkungan hidup itu ya ditemukan dulu motivasinya apa. Setiap orang bisa boleh ada motivasinya berbeda-beda. Jadi misalnya ada yang mau demo ke Jakarta 2 Desember itu motivasinya sisan reuni gitu. Oh no, yuk kita yuk sesama alumnus IAIN Surakarta yuk ketemu di Monas sisan reuni kan gitu. Sama dengan Kiai Kanjeng naik Gunung Tursina, gunungnya Nabi Musa. Bobit juara 1 yang keyboard itu, kemudian Mbak Novia juara 2, saya juara 8 apa berapa. Masing-masing punya motivasi. Saya supaya saya bisa duduk di tempat Nabi Musa duduk ketika dia tawar-menawar dengan Allah dan puncaknya dia ingin melihat wajah Allah, kemudian Allah menyuruh dia menoleh ke suatu tempat, terus di tempat dia noleh itu gunungnya diledakkan oleh Allah sehingga Nabi Musa pingsan. Saya duduk di situ ngelamun, Nabi Musa sampai niku lan apa blakeran untuk mriki niki ya ngono. Kula niki 6 jam setengah munggah niku pun potol sane geger kali sikil kula. Ana sing nganggo unta, ana sing nganggo walah jan niku mau nek mboten nenten warung mboten tekan mriki. Dadi anggar 100 meter ana warung ngombe meneh ngrokok meneh. Itu nek ora ana warung ora tekan kono. Gitu. Mas Islamiyanto ini sampai sakit di warung yang terakhir menjelang puncak. Dan Nabi Musa biyen runu urung ana dalane, urung ana warunge, urung ana apa kok iso tekan kono jenengan niku. Ngopo to dadak blakrak mriki dadi kabeh njur kudurene saiki ya ngono jan. Dadi terus Nabi Musa jawab, ayo sak karepku ngono kuwi. Wong aku ora mbayang arep ana kowe munggah rene gitu. Intinya begini, setiap orang punya motivasi waktu naik Tursina itu lulus semuanya. Kecuali yang tidak ikut naik, Pak Is tidak ikut naik. Pokoknya ndelok Ais mboten kula tak tilem mawon itu Pak Is yang suling itu. Wah, suling. Terus ada yang karena capek di tengah jalan naik onta. Tapi kalau dia naik onta dia akan tidak pernah bisa ke atas karena dia tidak terlatih kakinya. Tapi begitu sampai ke tempat yang tidak onta tidak bisa naik lagi, dia tidak terlatih sehingga tidak kuat naik. Akhirnya leheran yang kuno dikeloni unta. Gitu. Nah yang dikeloni unta itu antara lain Pak Wijayanto yang ustadz di televisi itu. Waktu itu ikut Kiai Kanjeng. Jadi Wijayanto ning ndi kowe? Wis aku lagi dikeloni unta. Okay. Indonesia. Wong Indonesia. Wong Indonesia ono orang ngene, pokoke bingung dhewe arek pian do munggah dhek ora iso munggah ora kuat. Tapi motivasinya malam-malam dan Anda untuk menjaga lingkungan hidup temukan motivasimu. Banyak sekali. Banyak sekali. Misalnya ya kalau naik turun terusnya itu Bobit juara karena dia motivasinya itu adalah piye carane entuk watu sing akike apik tenan. Itu Pak Bobit. Nek Joko SP yang main gitar itu karena anaknya pertama akan lahir maka dia aku arep tirakat nganti ndukur untuk anakku yang pertama itu. Nek Pak Joko Kanto mbola lihat aku motivasine. Mirip-mirip. Jajan yo ngakune macam-macam kaya yo ning jajan yo golek watu kan gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau saya Pak Rektor, kan iblis dulu itu kan memprotes bahwa Allah mau bikin Adam. Dan alasannya kan jelas. Ndak napa to? Untuk apa engkau ciptakan manusia ya Allah? Toh pekerjaan mereka itu sudah jelas, merusak bumi dan menumpahkan darah. Merusak bumi ya sudah ini yang terjadi yang disebut beliau itu merusak bumi. Gitu loh. Nah, sekarang kalau Anda merusak bumi benar berarti Anda pendukung iblis dan membuktikan bahwa iblis benar. Mari kita jaga bumi ini, kita qualify bumi ini untuk membuktikan bahwa iblis dulu ngawur itu. Gitu. Nah, Anda jauh sih sama iblis, saya dekat. Tiap hari nyang-nyangan nanti gue. Gue apa po cedak kalau ngopi bareng ini ngerasa ngudu aku gila murid ini mergambuk tak jenek tesismu salah sama aku bunuh aku. Nah teman-teman sekalian monggo cari motivasi masing-masing. Kemudian ini Kiai Kanjeng kan banyak dikecam orang juga kok selawatan yang gue musik sok-sok pokoknya sok-sok lagu gereja barang digawake ini dia lagu gereja gitu. Allah mengatakan subhanallahi ma fis samawati wa fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Salah satu bentuk tasbihnya adalah berselawat, menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan di Allah mengatakan ma, tidak hanya man. Ma, apa saja, yo kayu. Jadi daun yang bergetar-getar itu dia berselawat kepada Rasulullah, kepada Allah, kan begitu. Jadi rumah samu nek kowe nek wis wong Natalan nganggo cemara ndur kowe anti pohon cemara ngono. Aja cerak cemara kuwi Kristen. Lho piye? Kowe ora ngerti to, nek Nabi Isa dhewe ora tau ndelok cemara nganti akhir hayatnya. Kita diangkat ya. Nabi Isa itu belum pernah melihat pohon cemara. Karena tidak ada cemara di Israel. Tidak ada cemara di Timur Tengah. Tidak ada. Jadi Nabi Isa belum pernah lihat cemara. Gitu loh. Jadi nek ana Natalan Nabi Isa iki ngene. Ki apa to iki? Kon dhuwur kono lho. Apa to kok lincip-lincip kuwi ngene iki. Lha tenanan kuwi, tenanan. Jadi aja njur ngarani kuwi itu makhluk Allah. Terserah kamu. Makhluk Allah itu yang penting kamu bawa untuk mencintainya apa saja. Dan Allah tidak pernah menciptakan sampah, tidak ada. Semua yang kelihatannya sampah akan didaur ulang kembali, dauriah, teori dauriah, untuk menjadi manfaat yang baru. Tletong sapi dadi rabuk. Kowe nguyuh kok ombe meneh buktine bendino. Ya toh? Nguyuh mlebu lemah disaring kok uyuh kok timbul kok ombe meneh. Jan-jane kowe iki meng ngombe uyuhmu dhewe. Kowe iki jane meng uyuhmu dhewe. Nek diwolak-walik jan-jane meng kowe diapake meneh. Nek ora, nek ora. Kowe iso mbayangke. Sak kutha Solo kira-kira sedina memproduksi pirang ton. Kalau tidak ada tanah yang menyaringnya, tidak ada metabolisme lingkungan hidup, itu kan menjadi sampah yang sekarang sudah memenuhi Pulau Jawa. Karena jumlah tainya orang di Jawa sudah melebihi luasnya Pulau Jawa, betul enggak? Kalau tidak ada daur ulang, kan begitu. Maka Allah menciptakan metabolisme, menciptakan ekosistem sedemikian rupa sehingga kita tuh tidak bisa sombong. Allah wong kowe iki ngopo to kok ndak pedita-pediti wong kowe ya memang dhewe kan gitu. Ah, teman-teman sekalian, betapa dahsyatnya Allah menciptakan lingkungan hidup. Dan lingkungan hidup itu oleh Allah kita disuruh menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Bahasa Indonesianya bisa banyak, Pak. Apa? Pengganti. Masa khalifah pengganti? Ono kiri njur kuwi ganteni ngono kuwi. Masa khalifah pengganti? Mimpin. Boleh enggak khalifah itu manajer? Nah, berarti orang-orang mahasiswa Islam harus belajar manajemen. Sampai ke tingkat manajemen akuntansi, manajemen keuangan, manajemen uripmu, manajemen rumah tangga, manajemen bisnismu harus belajar. Nek orang kok sak Solo dipek Cina kabeh mergo sing pinter manajemen hanya Cina. Mergo kowe mengisone ajar ngaji selawatan, mulang ceramah, ning ora iso nyambut gawe, akhirnya dodolan jasa ngimami traweh. Outsourcing tahlilan. Betul enggak, Pak? Maka kalau disebut fatwa, fatwa saya sekarang adalah utlubul ilma walau bisin, itu diterjemahkan sinawa, kok Cina iso pinter kaya ngono ki dagang piye? Sinawa, kowe kudu pinter dagang, kalau tidak nanti mereka akan menguasai seluruh tanahmu dan kekayaanmu di Indonesia. Sekarang 10 tahun lagi kamu harus sepinter mereka, harus sepandai mereka, harus capable mereka. Manajemenmu harus menyaingi mereka. Sebab kamu tidak bisa memusnahkan mereka dengan membunuh mereka, tidak boleh. Yang bisa adalah mempelajari dan berkompetisi dengan mereka. Gitu. Karena mereka menjalankan profesi secara sungguh-sungguh. Sementara kita tidak punya profesi, kita tidak punya keterampilan. Isone meng mulang ngaji. Raison liwet, raison dandani gendeng, kan begitu. Ini belajar sama Pak Jepur ini. Bisnisnya luar biasa. Hanya orang kecil tapi rakyatnya beribu-ribu. Dan beliau menyantuni rakyat kecil. Pak Dipur Sukoharjo. Sukoharjo ya Pak Dipur. Sinau nang Pak Dipur kono, dol-dolan kono mesti disangoni baline kuwi. Dadi ngrono ora ning ora sinau Pak Dipur njaluk sangune kuwi. Gitu ya. Ini IAIN menurut saya semalam 4 ya yang kita sarankan di Malang, mahasiswa baru di Universitas Negeri Malang. Satu yang tidak boleh ditawar adalah akhlakul karimah. Wis kuwi pok mbuh piye ceritane, piye asal usule lan musalane, pok akhlakul karimah wajib, kowe kudu akhlakul karimah uripmu. Ora entuk ora. Bodho ora apa-apa anggel akhlakul karimah. Melarat ora apa-apa anggel akhlakul karimah. Nasib buruk ora apa-apa ning akhlakul karimah membuatmu akan indah di surga. Jadi syarat nomor satu, nomor loro kowe kudu dadi militer nang awakmu dhewe. Kowe kudu disiplin, wani poso, wani ora, wani iya meskipun ora seneng. Nek pancen apik, iya meskipun ora penak. Nek pancen elek, ora meskipun penak apa yang apa. Itu namanya militaristik kepada diri sendiri. Ya nomor loro, nomor telu manajemen. Kowe kudu ajar manajemen tenang. Kudu pinter kowe. Pinter bersaing di dunia global tadi itu globalisasi kowe mau. Ajar manajemen, ajar akuntansi, ajar bahasa Arabnya apa Pak? Pak Muzamil. Manage apa kalau menghitung itu apa? Hisab. Urusan kita sama Allah besok-besok apa? Hisab. Lah kok Anda tidak belajar hisab? Enggak belajar muhasabah sekarang? Wong urusan kita sama Allah nanti muhasabah. Ya toh? Hisab. Kan gitu. Jadi manajemen itu ya hisab ya Pak ya. Ilmu hisab ya toh? Ilmu hisab wan nidom, nidom. Ilmu hisab wan nidom. Iya, tanzim, pengaturan. Oke. Terus nomor 4 IT, ini tidak bisa dielakkan. Ning aja dipangan oleh IT, aja dipangan oleh medsos. Kue kudu dadi produsen di medsos, aja dadi konsumen. Kue sing nyiseni medsos dengan kebaikan-kebaikanmu, bukan kamu menelan hal-hal yang tidak jelas dari medsos. Kan begitu. Timbangane sambat dino hak-hok ya toh copy paste ya toh mending kamu bikin sesuatu, bikin tulisan yang bagus, kamu sebar. Jadi Anda harus menjadi fa'il, tidak boleh menjadi maf'ul di dalam IT itu. Oke.